طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثمرة الإيمان بالقدر، buah atau hasil dari iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa anil Walid bin Ubadah qala dakhaltu ala abi wa huwa maridun. Berkata Al Walid bin Ubadah, yakni Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, qala dakhaltu ala abi wa huwa maridun, aku masuk ke kamar atau ke rumah ayahku dalam kondisi ayahku lagi sakit. Atakhayyalu fihil mauta, aku mengkhawatirkan kematian akan mendatanginya. Fakultu ya abata ausini, maka aku pun mengatakan kepada ayahku, wahai ayahku, berwasiatlah kepadaku, wajtahidli, dan bersungguh-sungguhlah engkau dalam menasihati aku, berwasiat kepadaku. Faqala ajlisuni, maka sang ayah pun berkata, dudukkan aku supaya gampang untuk menyampaikan. Falamma ajlasuhu, ketika Ubadah bin Samit didudukkan dari pembaringannya, qala ya bunayya, mulailah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu menasihati putranya, ya bunayya innaka lan tajida ta'mal iman, wahai putraku, engkau tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Walan tablugha haqiqatal ilmi billah, dan engkau tidak akan pernah mendapati hakikat ilmu tentang Allah tabaraka wa taala. Hatta tu'mina bil qadar, sampai engkau beriman pada takdir Allah subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Fakultu ya abatah wa kaifa li an a'lama ma khairul qadari wa ma syarruhu. Aku pun mengatakan, wahai ayahku, bagaimana bisa aku mengetahui mana takdir Allah yang baik, mana yang buruk. Qala ta'lamu anna ma akhta'aka lam yakul liusibaka. Hendaknya engkau mengetahui bahwa apa yang luput dari engkau tidak akan pernah menimpa engkau. Wa ma asabaka lam yakul liukhti'aka, dan apa yang akan menimpamu tidak akan meleset dari engkau. Ya bunayya, wahai putraku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Bukan Nur Muhammad. Paham barakallahu fikum. Sebagaimana yang diyakini orang-orang sufiyah. Tapi yang pertama kali dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pena. Qala uktub. Maka Allah mengatakan, tulislah wahai pena. Pena yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis. Tentunya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengajak bicara siapapun dan apapun yang Allah kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapapun dan apapun yang Allah kehendaki. Barakallahu fikum. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan langit dan bumi, Allah mengatakan, "Alatiya tau'an aw karha, qalata ataina ta'iin." Ketika Allah SWT usai menciptakan langit dan bumi, Allah mengatakan, datanglah kalian kepadaku, kalian berdua. Maka malaikat langit dan bumi pun mengatakan, setelah mengatakan datanglah kalian dalam kondisi senang atau tidak. Qalata, maka keduanya langit dan bumi pun mengatakan, ataina ta'iin, kami datang dalam kondisi tunduk patuh. Demikian pula Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulislah. Pena pun berkata, mada aktub, apa gerangan yang akan aku tulis. Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka ditulislah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya bunayya imitta walasta ala dhalik dakhaltan nar. Wahai putraku, jika sekiranya engkau meninggal bukan di atas keyakinan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan masuk neraka. Karena ini bagian dari rukun-rukun iman. Barakallahu fikum. Harus yakin kita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih habibahullah wa hadzal hadits aidan min mawdu'il iman bil qada'i wal qadar. Hadis ini juga termasuk dari topik pembahasan iman terhadap takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi ma huwa ahadu arkanil imani sittah. Mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari rukun-rukun iman yang enam. Kapan rukun ini tidak ada satu saja, maka kita dicap kafir. Barakallahu fiik. Seorang beriman kepada Allah, rasulnya, malaikatnya, kitabnya, tapi dia tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, kafir, tetap kafir. Walau sholat, walau puasa, walau-walau. Sama seperti kalau dia mengkafiri atau tidak mengimani tentang hari kiamat. Barakallahu fikum. Jadi rukun iman yang lima, yang enam ini wajib ada dalam keyakinan kita. Fabi hadzal hadits anna al-Walid ibn Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu dakhala ala abihi, masuk ke ayahnya menemuinya, yakni Ubadah bin Shamit, wa huwa fi akhir hayatihi indal maut, di akhir-akhir kehidupannya menjelang kematiannya. Falamma alima bi anna abahu qad ihtudira aw qaraba al maut, maka ketika sang anak mengetahui bahwa sang ayah akan meninggal dunia atau mendekati ajalnya, talaba minhu wasiyatan takunu minal mayyit, maka sang putra pun, sang anak pun meminta dari ayahnya untuk diberikan wasiat. Lianahu yustahabu ayusiya qabla mautihi awladahu wa aqaribahu bitaqwallah, karena ini merupakan sunnah yang disunnahkan untuk orang yang akan meninggal dunia, agar supaya berpesan, berwasiat kepada anak-anaknya, kerabatnya, untuk senantiasa bertakwa Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang teguh terhadap agama ini. Dan ini min da'bi al-anbiya wa rusul, kebiasaan para nabi dan rasul menjelang kematiannya mereka berwasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya bani inna Allah astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassa biha Ibrahim, demikian juga yang diwasiatkan oleh Ibrahim kepada putra-putranya, demikian juga Yaqub mewasiatkan kepada putra-putranya, inna Allah astafa lakumud din, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama ini, agama tauhid ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati dalam kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya. Wa ka wa hakadha yatma'innul walidu ala aqidati auladihi min ba'dihi, demikianlah ketika sang ayah menjelang kematiannya, ketika dia telah berwasiat kepada anak-anaknya supaya tetap di atas agama yang benar ini, agar supaya tetap istiqamah di atas ketauhidan ini. Barakallahu fikum. Sang ayah pun akan mendapati dirinya dalam keadaan tumanina, tenang dia. Barakallahu fikum. Dia sudah tunaikan kewajibannya mendidik anak-anaknya sampai dewasa. Menjelang kematiannya dia menasihati dan mewasiatkan agar supaya tetap di atas agama ini. Wa hadza minan nushi wa min kamalif asyafaqah, yang termasuk nusah, keinginan baik, nasihat baik dari orang yang hendak meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Dan ini termasuk kesempurnaan kasih sayang. Kesempurnaan kasih sayang orang tua terhadap anaknya, menjelang kematiannya dia nasihati anak-anaknya. Nasihati tentang kebaikan, nasihati tentang persaudaraan, agar supaya kalian tetap bersaudara, rukun, saling membantu. Kalian kakak beradik, saling mengingatkan, kalau ada yang salah diingatkan, kalau ada yang keliru dibetulkan, hakala. Kalau ada yang kurang dibantu, dan tetap kalian di atas agama ini, di atas ketauhidan ini. Barakallahu fikum, nasihat. Baik. Ini termasuk kasih sayang orang tua terhadap anak. Wa idza kana hada indal maut, fa kaifa bihalil hayati wassih. Baik. Kalau ini di kondisi mati, baik. Diperintahkan, disunnahkan berwasiat, dan terus ketika sehat lebih diperintahkan lagi. Walihada fa innahu yanbaghi lil walidi ay ya'taniya bil muhafadzati ala auladihi. Oleh karena itu setiap orang tua diperintahkan untuk senantiasa menjaga, barakallahu fikum, anak-anak mereka, mendidik mereka, mengawasi mereka. Wal muhafadzatu ala aqidatihim, menjaga akidah mereka. Selalu diingatkan, dikisahkan kepada mereka kisah-kisah para nabi, para rasul, orang-orang saleh. Baik. Wala dinihim, dijaga agar supaya tetap mereka berada di atas agamanya. Barakallahu fiik. Baik. Ya kalau tidak akan tercampur sebagaimana ada keluarga, semua agama ada di situ. Ada keluarga begini modelnya. Baik. Kemudian sebagian orang memujinya sambil mengatakan inilah bentuk miniatur toleransi beragama. Padahal inilah bentuk kegagalan orang tua dalam mendidik anak-anak. Barakallahu fikum. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Sebagian orang memujinya, walai ini yang betul. Baik. Subhanallah. Baik. Ya terlepas dari kondisi ketika orang tua sudah berusaha berupaya semaksimal mungkin, kemudian anak yang memang tidak mau mendapatkan hidayah. Barakallahu fikum. Jangankan kita para anbiya saja. Barakallahu fikum. Ketika anak mereka tidak mau beriman, ya tidak mau beriman, sudah. Jadi orang kafir. Padahal ayahnya sendiri adalah rasul. Baik. Dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka ada tanggung jawab dari orang tua untuk mendidik anak mereka, mendoakan mereka. Baik, barakallahu fikum. Senantiasa di tengah-tengah malam atau di akhir malam ketika kita terbangun untuk melakukan salat witir atau salat tahajud. Jangan pernah lepas. Di antara doa-doa kita adalah doa untuk anak kita, doa untuk orang tua kita, untuk diri kita sendiri, dan doa untuk anak-anak kita agar supaya mereka menjadi anak-anak yang saleh. Barakallahu fikum. Bukan cuma sekadar kita memerintah anak kita dan bahkan memukuli anak kita ketika mereka hendak melakukan sholat, bukan, tapi disertai doa senantiasa. Rabbi ja'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jangan jadikanlah aku orang-orang yang menegakkan salat, demikian juga dari anak-anak keturunan. Kita doakan agar supaya hati mereka lembut dan senantiasa mudah gampang untuk menegakkan salat. Baik. Wa yahuthum ala tajannubis syarr. Seorang ayah senantiasa mengawasi anak-anak mereka, mendidik mereka, dan mendorong mereka untuk senantiasa menjauhi perbuatan maksiat, kejelekan. Wasail ma'asyal hatta yansha'u nash'atan salihatan, dan semua wasilah-wasilah menuju perbuatan maksiat agar supaya anak-anak itu tumbuh besar dalam keadaan salihah, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keutamaan sebagaimana dalam hadis syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh besar dalam kondisi senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal haditsi aidan anna al-walida yatlubu min walidihi ayyusihi. Demikian juga semestinya anak senantiasa meminta nasihat wasiat kepada orang tuanya. Wa hadza min hirsus salafi 'alal khair, ini menunjukkan tentang semangatnya salafus saleh untuk mendapatkan kebaikan. Wa tawasi bihi, dan senantiasa saling berwasiat dengan kebaikan. Kama qala ta'ala wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, hendaknya kalian senantiasa saling menasihati, saling mewasiatkan untuk tetap berada di atas al-haq, dan senantiasa saling menasihati, mewasiatkan untuk bersabar. Wa bil hadits anna Ubadah bin Shamit talaba ayyujlisuhu, dalam hadis ini Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu meminta kepada anaknya untuk beliau didudukkan. Ihtimaman minhu radhiyallahu taala anhu bil wasiyah, ihtimaman karena perhatian besarnya terhadap wasiat yang akan disampaikan. Bukan sambil tiduran, kalau memang bisa untuk duduk. Fa ajlasuhu, maka mereka pun mendudukkannya. Fa awsa ibnahu wasiyatahul azimah, maka sang ayah pun mewasiatkan kepada anaknya atau putranya dengan wasiat yang sangat agung, masalah akidah. Awsahu ayyumina bil qada'i wal qadar. Baik, karena tidak sedikit orang yang terjerumus dalam penyimpangan dalam masalah takdir ini. Ada yang terjerumus dalam pemahaman qadariyah, ada juga yang terjerumus ke dalam pemahaman jabariyah. Padahal ala ahamiyati hadzal amr, menunjukkan bahwa masalah takdir ini adalah masalah yang sangat penting. Fa'innahu fi hadal mawqif wa hadhil hala al-harija, karena dalam kondisi ini, posisi ini yang sangat genting. Awsahu bil imani bil qada'i wal qadar, sang ayah mewasiatkan putranya untuk beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu qad dhahara fi akhir ahdi sahabati firqatul qadariyah, karena di zaman itu, di akhir zaman para sahabat, muncul kelompok sempalan dari agama ini yang bernama Qadariyah. Barakallahu fikum, yang mengingkari takdir. Taib, alladzina kanu yunfunal qadar. Mereka tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan tidak ada hubungannya takdir Allah dengan kehidupan manusia dan kehendak manusia ini. Subhanallah. Baik. Padahal tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fatuhadirhum sahabah radhiyallahu anhum wa hadzaru minhu. Alladzina kanu yunfuna qarar. Maka para sahabat mengingatkan tentang kondisi kelompok sempalan ini, mengingatkan para tabi'in jangan sampai mengikuti kelompok sempalan ini yang mengingkari takdir. Barakallahu fikum. Ini perkara besar karena menyangkut apa, rukun dari rukun-rukun iman. Kapan tidak percaya takdir maka kafir, walaupun masih ngaku muslim. Wa hakadha yanbaghi lil muslimina idza dhaharat firqatun dhalalah ayuhasiruha wa yuhaddiru minha wa yaqumu diddaha hatta yaslama hadzal din min du'atid dhalal. Demikian semestinya bagi setiap muslim kalau muncul kelompok sesat di tengah-tengah umat ini, hendaknya mereka memeranginya, mengepungnya. Barakallahu fikum, agar supaya bid'ah ini mati dan yang tumbuh besar adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhaddiru umminha, dan hendaknya mau mereka kaum muslim memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan ini. Wa yaqumu diddaha, dan hendaknya menghadang kebid'ahan ini hatta yaslama hadad din, agar supaya selamat agama ini dari dai-dai kesesatan. Taib, kita harus taib, selektif memilih. Tidak setiap orang berceramah boleh kita dengar ceramahnya. Tidak setiap kitab yang ditulis oleh orang boleh kita baca kitabnya. Taib, karena di sana ada dua ulama, ulama ussu dan ulama rabbani. Barakallahu fikum. Ulama ussu, ya ulama jelek ini yang menumbuh kembangkan kebid'ahan, mencampur aduk sunnah dengan kebatilan. di sisi lain ulama rabbani yang mendidik umat ini dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang kecilnya sampai besarnya. Baik. Walamma dhaharat firqatul qadariyah awsa Ubadah bin ibnahu bil hadari min hadhil firqah. Maka ketika kelompok ini muncul, kelompok qadariyah yang mengingkari takdir, maka Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu memperingatkan putranya jangan sampai mengikuti kelompok ini. Taib, mengikuti mazhabnya, wa yu'mina bil qada'i wal qadar. Dan hendaknya sang putra tetap mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Aksan lima alaihi hadil firqah ad-dallah. Taib, allati tusyakkiku. Barakallahu bikum. Ini kebalikan dari apa yang diyakini oleh kelompok sesat ini tentang masalah takdir. Senantiasa ketika dia mengajak orang bicara, dia berusaha berupaya untuk menjadikan orang ragu terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar tentang masalah takdir, antum akan mengangguk-angguk. Oh iya, betul betul betul. Masya Allah, bagus. Tapi ketika Anda dihadapkan oleh seorang qadari, boleh jadi Anda goyang. Barakallahu. Dan ragu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Anda diputer-puter. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Subhanallah. Dan ada akan tercengang. Oh iya, Kang. Kok bagaimana, Dang? Ketika Anda sudah mengatakan kok bagaimana, Dang? Ada sudah. Anda telah membuka pintu lebar-lebar untuknya memasukkan syubhat ke dalam diri Anda. Yang wallahu alam, apakah Anda bisa membersihkan dah hati Anda dari syubhat itu atau tidak? Illa insya Allah. Barakallahu fikum. Ngeri. Bukan sedikit pengikut mereka ini. Sehingga para ulama kita mengatakan jangan pernah duduk dengan ahlul bidah. Baik, karena hati kita ini lemah. Al-qulubu dha'ifah wa syubah khattafah. Hati ini lemah dan syubhat senantiasa menyambar-nyambar. Boleh jadi dalam satu majlis kita sudah berubah karena hebatnya dia mempengaruhi. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, inna minal bayani la sihra. Sunya dari kemampuan seorang untuk memberikan keterangan itu daya kerjanya sama seperti sihir. Nah, tinggal kemampuan ini dipakai untuk kebaikan atau dipakai untuk kejelekan. Maka ketika Ubadah mendapati di zaman itu, di akhir-akhir kehidupan beliau, ada kelompok sesat berupa qadariyah, dia betul-betul mewanti-wanti putranya jangan sampai mengikuti madhab ini. Barakallahu fikum. Baik. Firqatul dhalah ini senantiasa menjadikan orang ragu ketika dia berbicara, orang ragu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Autum fil qada awal qadar, atau bahkan sampai menafikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Fausahu ayyumina bil qada'i wal qadar, maka sang ayah mewasiatkan kepada anaknya untuk tetap mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena nasnya jelas. Ketika Rasulullah ditanya tentang al-iman, ya al-iman, kata Rasul, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jelas. Tidak bisa dibantah. Baik. Kemudian datang orang belakangan membuat keraguan. Takdir itu bagaimana? Kan banyak ceritanya. La haula wa quwwata illa billah. Wa qawluhu lan tajida ta'mal iman hatta tu'mina bil qada'i wal qadar wa anna ma asabaka lam yakul liyukhthika wa ma akhta'aka lam yakul liyusibaka. Taib. Wa rawa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hakadha yanbaghi liman yaqulu qawla ayyadhkura dalilahu minal kitabi was sunnah. Demikian semestinya kalau seorang berkata tentang sesuatu dari hukum-hukum, hendaknya membarengkannya atau menopangnya dengan dalil dari kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik, insyaallah besok kita masuk kepada pembahasan tentang takdir dan usaha berobat. Barakallahu fikum. Jangan mengatakan kalau memang Allah menghendaki sembuh, tapi sembuh kita biarnya tidak berobat. Memang kalau Allah menghendaki, tapi apakah Anda tahu kalau Allah menghendaki Anda kesembuhan, atau memang Allah menghendaki matinya Anda dengan penyakit itu? Barakallahu. Sementara Rasul mengatakan tadawau ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, silahkan kalian berobat. Perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berobat ketika kita sakit. Baik. Betul. Masih ada? Afwan. Baik. Afwan, anak kira sudah selesai. Baik. Fahada Ubar bin Samit lama awsa ibnahu bihadhil wasiyya al-azimah dhakara dalilahu ala hadhil wasiyya. Maka Ubar bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu ketika mewasiati, memberikan wasiat kepada putranya, beliau menyertakan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa asyara bi annahu dzakara bi anna man lam yu'min bil qada'i wal qadar ahrakahu Allahu binnar. Jelas sudah. Siapa yang tidak mau beriman pada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membakarnya dengan api neraka. Hadza wa'idun syadid. Ini adalah ancaman yang sangat keras. Ya dulu ala kufri man ankara al qada'a wal qadar. Menunjukkan bahwa siapa yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, dia dicap kafir. Barakallahu fikum. Dia dicap kafir. Jadi jangan mau tahu, gampang sekali kita mengkafirkan orang. La, barakallahu fikum. Bukan kita yang mengkafirkan. Allah dan Rasulnya yang mengatakan tentang kekafirannya. Dan kita harus yakin tentang kafirnya orang-orang yang dinyatakan kekafirannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ilahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.